sebiru lautan, seputih tulangmu, cinta sucimu hanya untukku. Tapi sekarang jadinya lain, mengapa cintamu berubah kini? Cinta yang kau beri, luka yang ku dapat, seakan